Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida. Amma ba'd. Ya ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita senantiasa menguji Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan lisan-lisan kita maupun dengan di dalam hati kita ataupun dengan amalan-amalan kita, atas segala kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada kita semua, sehingga pada sampai pada detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani hari-hari yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan. Dan walhamdulillah, kita berada di bulan Muharram dan baru saja kita menyelesaikan ibadah yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa Asyura bagi yang menjalankannya, yang keutamaannya adalah menghapus dosa setahun, yang mana disunahkan untuk seorang melaksanakan puasa Asyura yaitu di tanggal 9 dan 10 atau di tanggal 10 dan tanggal 11. Dan boleh pula untuk seorang melakukan puasa Asyura ya di tanggal 10 saja. Namun yang paling afdol adalah seorang menjalankannya di tanggal 9 dan 10. Nah, sehingga kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan puasa sunnah kita dan menerima seluruh amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Taib. Pada kesempatan di malam hari ini, insyaallah ta'ala, seperti biasa kita melanjutkan kajian kita dari pembacaan Mandhumatul Ha'iyah karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Ibnu Abi Daud rahimahullahu ta'ala, dengan penjelasan ataupun syarah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah memasuki bait yang ke-10 yang disebutkan oleh An-Nadhim rahimahullah, yang berkenaan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, keyakinan Ahlussunnah di dalam menetapkan sifat tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sifat ini diingkari oleh orang-orang Jahmiyah dan sifat-sifat yang lainnya. Nah, kita telah bacakan bait yang ke-10 yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, waqad yunkirul jahmiyu aydan yaminahu wakil tayadaihi bil fawadili tanfahu. Dan sungguh orang-orang Jahmiyah, mereka telah mengingkari tangan kanan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wakil tayadaihi bil fawadili tanfahu, dan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala bil fawadili, dengan keutamaan-keutamaannya, tanfahu, senantiasa terbuka, senantiasa terbentang. Kita bacakan penjelasan dari Fadilatu Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Setelah beliau menyebutkan bahwasannya madhab Jahmiyah, mereka menolak sifatul yad, penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Demikian pula beliau juga menyebutkan madhab yang berlawanan dengan madhab Jahmiyah, yaitu madhab mumassilah, yang menyerupakan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tangan makhluk. Kemudian kata beliau hafizahullah Ta'ala, wallahu jalla wa ala lahu sifatun dzatiyah wa lahu sifatun fi'liyah. Dan Allah jalla wa ala memiliki sifat dzatiyah, demikian pula sifat fi'liyah, sifat yang terkait dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seperti sifat tangan, basar. Nah, ini sifat dzatiyah. Walau sifatun fi'liyah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki sifat fi'liyah, sifat perbuatan. Ya, seperti istiwa, al-kalam, ini sifatul fi'liyah. Nah, kal istiwa wan nuzul, seperti sifat istiwa dan nuzul. Wal khalq, dan sifat al-khalq, pencipta. War rizq, memberi rezeki. Wal kalam, ya, berkalam. Kullu dhalika min sifati af'alihi Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu merupakan sifat perbuatan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min sifatihi dzatiyah, dan termasuk sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dzatiyah adalah al-yadan, dua tangan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat dua tangan. Wa qad jaa'a itsbaatuhuma fi kalamillahi 'azza wa jalla fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah datang penetapan, ya, sifat kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala fi kalamillah, di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah ditetapkan berdasarkan dalil dari Alkitab dan Sunnah, bukan dengan akal, sehingga kita berani mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tangan. Tentunya sebagaimana, ya, seluruh sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita menetapkan sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagi dirinya sendiri, tanpa kita menanyakan kaifiyahnya, tata caranya. Ya, bagaimana tangan Allah, maka tidak boleh untuk kita tanyakan. Nah, tapi kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat tangan, ya. Tangan hakiki, tangan yang sebenar-benarnya. Kaqaulihi Ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, was-samawati matwiyatun bi yaminih. Di dalam surat Az-Zumar ayat 67. Was-samawati matwiyatun bi yaminih, dan ya, langit-langit akan digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat dengan tangan kanannya. Ya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih. Dan tidaklah mereka, orang-orang kufar, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Wal ardu jami'an, dan bumi seluruhnya, qabdatuhu, ya, itu berada di dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaumal qiyamah. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan langit-langit akan digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tangan kanannya. Nah, wa qaulihi Ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan sifatul yad, sifat tangan bagi Allah, adalah, ya, di dalam surat Sad ayat yang ke-75, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada iblis, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat, demikian pula iblis, untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Tapi iblis enggan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Maka iblis ingkar, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur, "Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan dengan tanganku?" Nah, syahidnya di sini adalah biyadaya, dengan tanganku. Menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis, demikian pula di dalam hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadullahi mala sahaal laila wan nahar." Tangan Allah Subhanahu wa taala senantiasa penuh, yang terus-menerus ya memberikan karunia kepada hamba-hambanya, laila wan nahar, malam dan siang. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah. Nah, di sini menunjukkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalika minal ahadits as-sahihat as-sahihah allati fiha itsbatul yadain. Dan yang selain itu dari hadis-hadis yang sahih yang di dalamnya terdapat penetapan sifat dua tangan, al-yadain. Waliyadillah waliyadillillah azza wa jal ala ma'nahuma al-ma'rufi fil lughah. Dan tangan bagi Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan makna yang telah ma'ruf di dalam bahasa Arab. Ya, yaitu yad, tangan. Ya, diartikan tangan, bukan diartikan kekuasaan atau diartikan kekuatan. Ya, maka kita berhati-hati ya ketika membaca terjemahan-terjemahan yang banyak beredar di tengah-tengah kita. Nah, terjemahan Departemen Agama. Nah, ya, karena di dalamnya ada banyak penakwilan, ya. Karena terjemahan-terjemahan yang ada di negara kita di Indonesia biasanya mereka merujuk kepada tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain yang dikarang oleh dua orang hafidh, ya, dua orang ulama, yaitu Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullahu taala, yang mereka ya terpengaruh pemikiran Asy'ariyah. Nah, sehingga kita dapati di terjemahan ya, coba kalau antum lihat misalnya di surat Shad ya yang kita bacakan tadi, ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud dengan apa yang telah kuciptakan dengan kekuatanku? Nah, seperti itu biasanya. Ya, bisa antum rujuk mungkin. Kalau antum dapati seperti itu, nah itu terjemahan di atas mazhab Asy'ariyah. Nah, ya, maka berhati-hati ketika kita membaca terjemahan. Nah, itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Taib. Maka yad, ya bahasa Arab kalau diartikan tangan, ya semua insya Allah kita mengetahui kalau yad maknanya tangan, ya kan? Tidak ada yang mengartikan yad itu artinya kekuatan. Kalau kekuatan apa bahasa Arabnya? Kuah, ya kan? Kuat. Nah, kudroh seperti itu. Nanti disebutkan akan disebutkan oleh beliau bantahan terhadap orang yang mengartikan al-yad dengan al-quwah wal qudrah. Nah, fahuma yadani haqiqatani. Maka keduanya, ya, kedua tangan tersebut adalah tangan yang hakiki. Nah, ya benar-benar tangan. Lakin, nah ini tanbih, akan tetapi laisata kayadal makhlukin. Ya, akan tetapi kedua tangan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti tangan makhluk. Nah, ini. Ini yang harus kita tanamkan di dalam keyakinan kita. Ya. Ketika kita membicarakan atau berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, apapun sifat apapun itu. Baik sifatul yad atau sifat al-basar was-sama', ya, mendengar, melihat. Jangan ada terbetik di dalam benak kita, ya, tangan Allah Subhanahu wa taala seperti tangan kita, ya. Di dalam pikiran kita membayangkan tangan, oh seperti tangan kita misalnya, atau dibayangkan dengan tangan bentuk yang lain. Ya. Karena kebiasaan orang itu sering menghayal, ya kan? Menghayal, memiliki imajinasi yang tinggi, terutama anak-anak. Ya. Terlebih yang telah dicekoki dengan tayangan-tayangan, ya, film-film kartun misalnya. Ya, film-film kartun, kalau melihat makhluk yang aneh-aneh ada di situ. Yang di dalam kehidupan nyata mungkin kita enggak pernah melihat ini makhluk apa ini. Ya. Jadi jangan dibayangkan macam-macam. Bal huma yadani taliqani bi jalalillahi wa 'azamatihi. Bahkan kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala taliqani bi jalalillah, itu sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita menetapkan sifatul yad, sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, alama taliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, tanpa kita menanyakan kaifiahnya, bagaimana bentuk tangannya. Wa nahnu nusbituhuma ala ma'nahuma al-haqiqi, maka kita menetapkan keduanya sesuai dengan makna yang hakikat, makna yang sebenarnya. Wa nanfi anhuma at-tamtsila wa tasybih, dan kita menafikan dari keduanya permisalan dan penyerupaan. Kita nafikan. Kita tetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala dan kita nafikan penyerupaan dan permisalan. Nah, fala yushbihani yadayil makhluk, maka kedua tangan Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan tangan makhluk. Hadza huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah, ini merupakan madhab ahli sunnah wal jamaah, tamasyyan ala kitabillahi wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang berjalan di atas kitabullah dan di atas sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'nuhum fi dzalika sya'nuhum fi baqiyatil asma'i wasifati lillahi azza wajal, maka urusan mereka, ya, keyakinan mereka, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah di dalam perkara ini seperti keyakinan mereka di dalam seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah ahlu sunnah wal jamaah, menetapkan tanpa menanyakan kaifiahnya, tanpa menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifatul makhluk. Amma ahlu ta'til, adapun ahlu ta'til, orang-orang yang menafikan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzina yanfuna al-yadain 'anillahi jalla wa ala, yang mereka menafikan dua tangan bagi Allah jalla wa ala, kama yanfuna 'anhu sa'iras sifat, sebagaimana mereka juga menafikan seluruh sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ahlu ta'til. Nah, di antaranya Al-Jahmiyah. Fa innahum yu'awwilunal yada bi makna al-qudrah au bi makna an-ni'mah. Ini. Maka sesungguhnya mereka ahlu ta'til, orang-orang Jahmiyah ataupun Asy'ariyah, Mu'tazilah, mereka mentakwil, ya. Mentakwil makna al-yad, mentakwil yaitu memalingkan makna, ya, memalingkan makna itu tidak sesuai dengan lafadznya. Ini takwil. Nah, mereka mentakwil makna al-yad, tangan, ditakwil oleh mereka dengan makna al-qudrah atau ni'mah. Jadi kata mereka al-yad di dalam ayat itu maknanya qudrah. Ya, sehingga mereka menerjemahkannya al-yad berarti qudrah, kekuatan yang kita sebutkan tadi. Dan itu banyak beredar di tengah-tengah kita. Ya, yang daya kita mentanbih, memberikan tanbih, berhati-hati dari membaca terjemahan yang ada. Au bi makna an-ni'mah atau dengan makna nikmat. Nah, jadi mereka mentakwil, ya, menafsirkan al-yad tangan menjadi nikmat. Jadi tangan maknanya nikmat, itu kata mereka. Yu'awwilunaha bi ma'nal qudrah fayaqulun, mereka mentakwil tangan dengan makna qudrah sehingga mereka mengatakan lima khalaqtu biyadayya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, ya. Lima khalaqtu biyadayya ay bi qudrati. Nah. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuatanku? Seperti itu terjemahannya. Bi qudrati. Fayuqalu lahum, maka kita katakan kepada mereka, yaitu untuk membantah mereka, ya, terhadap syubhat ini yang mengartikan atau menerjemahkan al-yad dengan qudrah, maka dikatakan Allahu jalla wa ala dzakara al-yadain bil lafzi tasniyah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-yadain dengan lafaz tasniyah. Ya, menyebutkan dengan lafaz tasniyah dua. Nah, fahalillahu jalla wa ala lahu qudratan fala yujadu illa jawabun wahidun. Maka kata Syekh di sini, apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki kudratan, dua kudrah, ya, dua kekuatan. Fala yujadu illa jawabun wahid. Maka tidak didapatkan kecuali satu jawaban saja. Huwa annallaha lahu qudratan wahidan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki satu kudroh, itu tidak berbilang, ya. Tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki kudrotan, tapi kekuatan Allah Subhanahu wa taala satu. Nah, wala yasihu an yuqala lahu qudratan, dan tidak sah, ya, tidak boleh ataupun tidak benar untuk dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua kekuatan. Nah, sehingga makna seperti ini adalah makna yang tidak benar. Wa bi qaulihi ta'ala, dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lima khalaqtu biyadayya hal yuqalu ma'nahu bi qudratayya, apakah kita terjemahkan, ya, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud terhadap yang telah aku ciptakan dengan dua kekuatanku? Nah, maknanya, ya, menjadi rancu. La ahada yaqulu hadza, dan tidak ada satupun yang mengatakan ini. Ya. Nah, wa amma ta'wiluhu bin ni'mah, adapun mentakwilkan al-yad dengan ni'mah, faka'an taqula, seakan-akan kau mengatakan laka yadun indi ay laka ni'matun indi. Engkau, ya, memiliki tangan bagiku, yaitu laka ni'matun indi, engkau memiliki kenikmatan di sisiku. Nah, jadi mereka mengatakan seperti itu. Nah, seperti ungkapan seorang yang mengatakan laka yadun indi, yang artinya laka ni'matun indi, engkau memiliki kenikmatan di sisiku. Nah, fa idza qala qailuhum, maka apabila, ya, mereka mengatakan makna lima khalaqtu biyadayya bi ni'matayya, mereka menerjemahkan dengan dua kenikmatanku. Jadi terjemahan versi kedua mereka, wahai iblis, apa yang telah menghalangimu untuk sujud terhadap apa yang aku ciptakan dengan dua kenikmatanku? Al-yad biyadayya diartikan bi ni'matayya, dua kenikmatanku. Yuqalu lahu, maka dikatakan ya, dijawab halillahu jalla wa ala laisa lahu illa ni'matani fahas, apakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada baginya kecuali dua kenikmatan saja, ya, sehingga dikatakan dua kenikmatan. Nah, am anna jami'an ni'ami minhu subhanahu wa ta'ala, atau seluruh kenikmatan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apakah Allah subhanahu wa ta'ala hanya memiliki dua kenikmatan, atau seluruh kenikmatan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala? Tentunya jawabannya yang kedua. Kemudian bantahan yang berikutnya untuk menjawab syubhat yang kedua ini, yang memaknakan al-yad dengan ni'mah. Thumma aydhan, kemudian kita jawab pula, la farqa baina Adam wa ghairihi idha fusratil yaddu bil kudroh. Seandainya al-yad itu diartikan dengan kudroh ataupun ni'mah, ya, maka tidak ada bedanya, tidak ada keistimewaan, ya, bagi Nabi Adam, ya, dari yang lainnya. Tidak ada keistimewaan bagi Nabi Adam. Fa inna Allah khalaqa jami'al khalqi bi kudratihi subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluk dengan kudrohnya, dengan kekuatannya. Fala maziyata li Adama ala ghairihi minal bashar. Maka tidak ada keistimewaan bagi Nabi Adam dibanding seluruh manusia. Nah, ini kalau konsekuensi apabila kita menerjemahkan al-yad dengan kudroh, maka tidak ada beda. Sementara di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ingin menunjukkan kemuliaan Nabi Adam yang Allah subhanahu wa ta'ala langsung ciptakan dengan kedua tangannya. Fala maziyata li Adama ala ghairihi minal bashar wallahu jalla wa ala mayyazahu biqaulihi lima khalaqtu biyadaya. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala mengistimewakan, ya, memuliakan Nabi Adam dengan perkataannya lima khalaqtu biyadaya, terhadap yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, Nabi Adam. Nah, kemuliaan bagi Nabi Adam. Kalau diterjemahkan atau diartikan al-yad dengan kudroh, maka tidak ada keistimewaan, ya, sama Nabi Adam dengan manusia yang lainnya. Fahada wajhur raddi ala haula, maka ini sisi bantahan terhadap mereka. Nah, wa ammal mumatsilah, adapun mumatsilah, ya, orang yang menyerupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk, fayaruddu alaihim al-Qur'anu biqaulillahi ta'ala, maka Al-Qur'an telah membantah mereka, ya, dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu apapun. Wa qawlihi, demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlihi, demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala hal ta'lamu lahu samiyan, apakah engkau mengetahui ada tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlihi fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui. Nah, ini bantahan untuk mumatsilah. Kalau yang sebelumnya bantahan untuk, ya, orang-orang yang ahlu ta'wil, orang yang menta'wil sifat Allah subhanahu wa ta'ala di luar makna yang hakiki. Sementara yang kedua bantahan untuk kaum mumatsilah yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, wanniddu huwa syabih wa tamtsil wal matsil. Makna annid, ya, nid jamaknya andad, itu maknanya adalah asyabih, yang serupa, wal matsil, dan yang semisal. Fahiya an naj'ala lillahi asbahan wa amsalan min khalqihi subhanahu wa ta'ala. Fanaha an naj'ala lillahi asbahan wa amsalan min khalqihi subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk kita menjadikan ya, penyerupaan bagi Allah Subhanahu wa taala dan permisalan bagi Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya. Ya, yaitu tidak boleh menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Nah, tangan Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan tangan makhluk. Wa hadza fallahu laisa kamitsli syai, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Wa huwa sami'ul basir. Fa hadza huwa madzhabul Jahmiyah fi mas'alati al-yadain lillahi 'azza wa jalla. Maka ini merupakan madhab Jahmiyah di dalam permasalahan dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi madhab Jahmiyah apa? Hah, Volvo? Apa madhab Jahmiyah? Tentang sifat tangan bagi Allah. Hah? Apa keyakinan mereka? Apa? Hah? Apa? Enggak tahu. Perhatikan ya. Apa Volvo? Hah? Apa keyakinan orang-orang Jahmiyah tentang sifat Allah? Hah. Darda. Enggak tahu. Antum paling depan loh duduknya. Perhatikan. Hah. Noval. Apa keyakinan madhab Jahmiyah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala? Hamzah. Itu penuh catatannya loh. Hah? Apa? Ya, mengingkari kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala dan seluruh sifat yang lain. Ya, mazhab Jahmiyah mereka mengingkari. Nah. Fa hadza huwa madzhabul Jahmiyah fi mas'alatil yadain lillahi 'azza wa jalla wa hadza raddu 'alaihim fi ma ta'awwaluh. Dan ini bantahan bagi mereka terhadap apa yang mereka takwilkan. Wa madzhab al-mumatsilah wal musyabbiha aidan wa raddu 'alaihim min kalamillahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian pula ini merupakan bantahan untuk madhab mumatsilah dan musyabbiha dan bantahan bagi mereka di dalam kalamullah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi dipahami ya bantahannya ya, ini penting. Ya. Sehingga kalau antum mendapatkan syubhat, ya orang yang mengatakan, "Oh, itu di dalam Al-Qur'an tangan di situ maknanya kudroh." Nah, antum bisa langsung membantah. Ya. Nah. Wa ja'a lafdzul yamin atau sebelumnya wallahu jalla wa ala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman was-samawati matwiyatun biyamini. Dan langit ya, langit-langit itu akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya pada hari kiamat. Nah, wa ja'a lafdzul yamin wasyimal fil hadis. Nah, di dalam menetapkan sifat dua tangan bagi Allah itu ada hadis yang menyebutkan ya dengan lafaz al-yamin tangan kanan ya, dan ada yang menyebutkan asy-syimal tangan kiri. Nah, ya. Yang pertama bahwasanya para ulama sepakat ya, ahlu sunnah sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Ini sepakat ya, tidak ada khilaf. Nah, kemudian di sana terjadi khilaf ya tentang penetapan sifat penetapan sifat asy-syimal tangan kiri bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan dijelaskan oleh beliau. Wa ja'a lafdzul yamin wasy-syimal fil hadis, dan telah datang lafaz yamin ya tangan kanan, wasy-syimal dan tangan kiri di dalam hadis. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa kilta yadayhi yamin, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu yamin kanan. Di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari ya, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala adalah kanan. Nah, sehingga di sana terjadi khilaf, sebagian para ulama ya mengatakan tangan Allah Subhanahu wa taala kedua-duanya itu kanan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan tangan kiri. Nah, sebagian lagi ya, sebagian para ulama menetapkan tangan kiri bagi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis-hadis yang ada seperti di dalam riwayat Muslim. Ya. Nah. Namun wallahu taala a'lamu bisawab, yang disebutkan oleh para ulama ya ahlul hadis seperti Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah bahwasannya ya lafaz shimal, hadis yang menyebutkan shimal tangan kiri bagi Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis yang syadzah. Ya, hadis yang syadzah, yang ganjil. Ya, menyelisihi hadis-hadis yang sahih. Sementara hadis yang sahih ya menyebutkan bahwasanya kedua tangan Allah Subhanahu wa taala adalah kanan. Ya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-muqsitun ya fi manabir min manabiril min manabir rahman. Orang-orang yang berbuat adil mereka akan berada di mimbar dari mimbar-mimbarnya Ar-Rahman ya. Indahu, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wakil tayadaihi yamin, dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala yamin, kanan. Nah, kata Syekh di sini ya. Metode Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, di sini beliau hendak menggabungkan antara kedua nas yang menyebutkan ada tangan kanan dan ada tangan kiri. Beliau menyebutkan fahiya shimalun bimakna al-yamin, maka shimal yang disebutkan itu maknanya adalah yamin, kanan. Ya, jadi shimal kiri yang disebutkan di dalam hadis itu maknanya adalah kanan. Wadzalika tanzihan liyadihi azza wajal minat tanakus. Kenapa disebutkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala kanan? Sebagai bentuk tanzihan, pensucian bagi tangan Allah Subhanahu wa taala dari sifat kekurangan. Li'annahu idza sami'a sami'u itsbatu syimal lillahi farubbama yaqa'u fi nafsi annaha mithlu syimalil makhluq. Karena apabila seorang yang mendengarkan ya tangan kiri, Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan kiri. Maka seorang yang mendengar itu terkadang akan terbetik di dalam dirinya penyerupaan terhadap tangan kiri makhluk. Li'anna yadal makhluk asyimala laisat mithla yamin. Laisat mithla yamin. Karena tangan kiri makhluk itu tidak seperti tangan kanannya. Biasanya tangan kiri itu ya dikesankan untuk hal-hal yang ya kurang ya, yang kotor biasanya. Nah, yang rendah. Nah, seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya tidak disifati dengan asyimal, tangan kiri. Nah, bal anqas, bahkan tangan kiri makhluk itu lebih kurang dari tangan kanannya. Ya kan? Wasyimal kama huwa ma'lum li izalatil adza wa tanzif. Dan kiri, tangan kiri sebagaimana yang kita ketahui biasanya itu digunakan untuk menghilangkan gangguan, kotoran, wa tanzif, dan digunakan untuk bersih-bersih. Ya. Nah. Wa amal yamin fahiya lima yustatab. Adapun kanan, ya tangan kanan itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang bersih, yang suci. Ya, dengan tangan kanan makan, tangan kanan ya untuk perkara-perkara yang bersih. Ya, sehingga kita juga kalau memberi dengan tangan kiri enggak sopan. Minum dengan tangan kiri ini juga dilarang. Nah, itu kesan untuk tangan kiri adalah kesan yang jelek sehingga tidak layak untuk dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib rubbama yaqau fi nafsi annaha anqasu minal yamin. Terkadang akan terbetik di dalam dirinya bahwa yang demikian itu lebih kurang dari tangan kanan. Kama fi makhluk, sebagaimana yang ada pada makhluk. Fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nafa hadza tawahhum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan ya pemahaman seperti ini dengan perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam wakilta yadaihi yamin, dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala adalah yamin. Baik, wallahu taala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan